Mitra bisnis, Indonesia kaya dengan kayu, melimpah pula dengan rotan. Sayangnya dari total nilai perdagangan mebel dunia yang mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika, Indonesia hanya menguasai tidak sampai 2%-nya. Jangankan dibandingkan dengan China yang menguasai sekitar 40%. Indonesia pun kalah dibanding Vietnam, negara yang potensi bahan bakunya tidak semelimpah Indonesia, tapi mampu mendapatkan sales 2 kali lebih besar dari Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia, Taufik Ghani. Pak Taufik, apa komentar Anda soal ironi ini? Kalau tentang furniture, itu kita kaitannya banyak. Tenaga ahli, tenaga desain, promosi, sama biaya untuk produksi. Jadi keterkaitan di sini. Kalau Indonesia itu masih masuk di level yang memenuhi untuk bisa bersaing di kancah dunia. Hanya satu, fasilitas kita untuk pameran ke luar negeri itu harus dipergencar. Jadi kalau sekarang ini seperti contohnya Vietnam. Vietnam itu pemerintahnya itu mau berkorban untuk di Amerika, di Eropa, dia sewa tempat. Jadi semacam showroom dia sewa besar untuk event pameran. Nah, nanti masyarakat perkayuan sama hutan itu dipersilahkan ikut pameran di luar negeri gratis, ditanggung semuanya. Nah, itu dalam bentuk promosi. Nah, itu penting. Yang kedua dalam bentuk desain. Karena tren desain dunia itu kan selalu fluktuatif, nggak bisa tetap. Dan tren itu harus diikuti. Nah, ini lembaga desain center kita di perindustrian itu apakah sudah maksimal untuk mengerjakan itu? Ini yang perlu kita pertanyakan. Karena letaknya desainer-desainer top itu di Amerika sama di Eropa. Eropa terutama di Italia itu yang paling top. Jadi kita harus gandeng desainer dari sana untuk mengikuti tren dunia. Kalau sudah itu kena, kita sebetulnya enggak dengan Vietnam, enggak boleh kalah. Malaysia, Thailand, Vietnam itu sebetulnya enggak boleh menang dari kita. Itu mas, jadi kalau itu tadi terlalu semua, insya Allah kita menang. Yang kita harapkan yaitu pemerintah mengkolek design center, membuat design center yang benar. Kerjasama dengan Italia, terutama dengan Amerika. Eropa itu masih melihatnya Italia. Kalau Amerika ya harus Amerika, desainernya beda karakternya. Itu sama promosi. Desain sama promosi aja. Kalau perkara biaya produksi, perkara biaya yang lain-lain, itu kan urusan perusahaan masing-masing. Tapi untuk pemasaran sama desain itu, harus urusan pemerintah. Nah, benefit yang didapat otomatis, mas. Kalau kita bisa jual banyak, kita bisa merajai di kancah ASEAN gitu aja, otomatis kan penyerapan tenaga kerja besar. Terus perekonomian daerah sekitar pabrik itu akan lebih bagus berjalan. Terus itu secara lokal, secara generalnya ya masih tercapai itu target pemerintah yang mencanangkan untuk furniture tahun ini kan dicanangkan 3 miliar dolar. Itu harus tercapai itu. Kemarin kan 2,6 miliar dolar tercapai. Kan pencanangan baru 3 miliar dolar sekarang. Jadi 3 miliar dolar itu hitungannya masih 2-2,5% dari total furniture dunia. Kita apa aja kok. Bahan bakunya tuh nggak akan habis. Sekarang apalagi masalah kayu. Kayu oke. Sekarang sertifikasi kayu untuk hutan itu kan agak menghambat kita. Tetapi sekarang budidaya kayu kampung. Kayu kampung ini sekarang udah mulai dibudidayakan oleh masyarakat dan dijual. Ini sekarang kita hampir industri di Jawa tuh pakai kayu kampung. Kayu kampung itu sekarang penanamannya cepat, juga pemangkasannya cepat, penjarangannya cepat. Jadi semua serba cepat sekarang. Jadi kita nggak usah mudik-mudik yang di luar Jawa. Itu udah jalan ini. Potensi sudah besar semua. Tenaga terampil kita sudah banyak. Machinery-nya juga oke lah. Machinery kan tinggal impor saja kita. Demikian Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia, Taufik Ghani. Saya Wendy Lim.